Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يخاف بخسا ولا رأق وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. Ayat meniko lafal anna innahu ingkangan wonten kali welas kira asab'at wonten sing maos hamzae fathah wonten sing maos hamzae kasroh wa inna wa anna wa innahu wa annahu wadhan kali walas panggenan bila nak sing tafsir sing pun fathah nggih pun kersane fathah sing kasro pun kersane kasro. Kanggo Imam Asim maos fathah wa anna lamasna samaa wa wajadna muli'at harasan syadidan wa syuhuban. Ayat menika tasih nerangake lakune para jin nanti surate namine surat al-jin. Ingai pun kula terangake makhluk mukallaf niku wonten kalih. Sunggal saking manusia, kalih saking jin. Ngenani manusia, para ulama ijma manusia ku keturunan Mbah Adam. Lanek jin, niki onten khilaf. Setunggal nerangake jin niku keturunan iblis. Nomor kali, jin niku keturunan Abul Jan. Niki wonten khilafiyah. Manusia keturunan Mbah Adam ana sing Islam, ana sing kafir. Golongan jin, ya ana sing Islam, ana sing kafir. Lah surat Al-Jin iki nerangake golongan jin sing Islam. Kejadiane nek manusia sangka lebu, nek jin sangka geni, mulat-mulate geni. Lah karo malaikat dhewe maneh, nek jin nek cara Arab ajisamun nironiyatun, jisim sing sangka geni. Sangka awane dudu momone. Ya. Nek malaikat ajisamun nuroniyatun, sangka nur. Mulane nek ana wong ketempelan jin niku awake panas. Mereka jin itu panjang kejadiannya sokong nariyatun. Nek malaikat nuroniyatun. Sokong nur. Jin karena malaikat bisa jilmo makhluk. Nek malaikat jilmane sing api-api. Nek jin iso jilmo sing api, iso jilmo sing elek. Kadang-kadang rupa ula, kadang-kadang rupa macan, ya macam-macam. Badan iso jilmo. Jadi, jin niku badan onten. Lan ana sing Islam, ana sing kafir. Padha karo manusia. Ana sing Islam, ana sing kafir. Malaikat lan jin niku makhluk sing diparingi sayap suwiwi iso mabur. Kekuatane macem-macem. Kaya malaikat Jibril. Kekuatane sayape ku ana 600. Isih kalah karo malaikat Israfil. 12.000 sayape. Ngaten iki mboten usah gumun. Ya. Padha karo makhluk ana sing sikile loro kaya manusia, ana sing sikile papat kaya wedhus jaran, ana sing sikile pirang-pirang kita gak iso ngitung. Ya. Lucing niku sikile pirang-pirang. Ya. Ya. Macam-macam. Malaikat ana sing suwiwine namung kalih. Ana sing model suwiwine tiga. Uli ajini hatim masna wa sulasa wa rupa. Tegene surat Fatir. Jadi ana malaikat sing suwiwine telu. Ana malaikat sing suwiwine loro. Ana sing papat, ana sing 600, macem-macem. Nedake kekuasaane Gusti Allah. Lah jin niku mboten gadah suwiwi. Niki ayat tasih pengakuane jin niku saderenge Kanjeng Nabi lahir, jin-jin niku saged minggah teng langit. Niki pengakuane. Le maca wa anna kana wa inna kana. Wa anna lamasna samaa. Wa anna lan satemene kita para jin lamasna. Sayakiku bisa mbepok kita. Menek kita. Asama ing langit. Jadi langit sak siji, sak loro, sak telu, sak papat, sak limo, sak enam, sak pitu. Sak kesapi itu lapong sarepe. Kepengen rungokno berita-berita sing nangane Allah Mahfud. Berarti jin kekuatannya luar biasa. Tapi ya saya kalah karo malaikat. Rungokno. Tapi badane Kanjeng Nabi lahir, Kanjeng Nabi diutus, langit tertutup. Jin-jin ora bareng munggah teng langit. Langit sab siji wae rantuk apa maneh sab pitu. Ini iki ayat pengakuane jin nerangake jaman saderenge Kanjeng Nabi lahir. Bacane Kanjeng Nabi lahir bahwa jenengah monggo nemu kita ing langit mulian muliat hale kebak si langit apane harosan penjagane malaikat sing jaga kebak pirang-pirang syahidan syahidan kang keras-keras wasyuban lan lintang-lintang kang ngobong. Jadi langit dikebrai malaikat sing jaga, lintang-lintang sing ngobong. Niki lintang-lintang niki sing dimaksud. Lintang-lintang sing teng langit niku disediyani kanggo alat ngobong jin-jin sing do nyolong-nyolong pengrungu. Boten kok lintangnya ngalih boten. Lintangnya tetap teng panggonan. Kangge nangane lintang-lintang niku ana senjata pembakar. Bacane Kanjeng Nabi kautus langit mulai sab pertama kedua dijogo dening para malaikat. Kanggo nolak serangan jin sing arep padha ngrumake pengrungu kulaan warta. Nek sadurunge jin Nabi lahir iku jin saged ninggal, saged kulaan warta terus diulangake ning ngene bumi jukur-jukur niku. Diulang karo jin. Dikabari. Tapi jen-jen nek berita ake ditambah dikurangi. Beritanya orang pas. Kadang dikarang-karang dewe macem-macem. Lah para dukun-dukun. Yo ngaji karo jen-jen mau tuh diulang-ulang ini masyarakat. Walaupun kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Ya, keterangannya teng Quran. Saged sampan waca. Nek sing saged bahasa Arab, tafsir Jalalain, tafsir Sawi, tafsir Khazin, dan liya-liyane. Nek mboten saged bahasa Arab, mangke tafsir terjemahan bahasa Indonesia atau tafsir cara Jawa Al-Ibris diwaca. Diterusake maneh. Wa anna saged wa inna saged. Wa anna rasa temne kita para jin. Kuna iku ana sapa kita sadurunge kautus Kanjeng Nabi nakautu. Bisa lelungguan kita minha sangking langit mako ija yang piro-piro tempat lungguh lisak i perlu rumokno Ini pengakuan jin. Kita saat durungnya Kanjeng Nabi diutus, iso tutup makoi dari sama. Sandure langit sapi itu. Saged mirengake kerit-kerite loh makut. Tapi, bamai yastami ilana, mongko tai sapa wae yastami iku lamun ngrungokake sapa wong al-ana saiki yajid mongko nemu lahu kedua iku wong sihatan piro-piro obor rasa jangkang nyelomot saiki angger jo nyolong pengrungu terus dikejar karo obor sing nyelomot. Menawi sampun diobong nganggo obor sing nyelamat cincin iku gendengi gendengi nek wis gendengi wis ora iso njujo manusa mlebu nangane jasate manusa ora iso nek durung gendengi jin iku saged mlebu teng atine manusa pancen kejadiane sangka kuat gendhe. Jadi sakit lebu. Tapi nak wedium barang karo obor lintang gendengi. Nak wed gendengi isane namung mesin mesin ni. Ya, wang wang saya ngomong ringarannya orang saya jarani kendruwo bener borak ni tu. Orang saya ngarani kendruwo. Ana sing ngarani kendruwo songsang, ana sing ngarani wewe. Iki ngomongne wong lho. Nek pokoke gendengi. Ya. Iku nek wis diobong karo obor lintang. Obor sing nak jerone lintang. Nah. Ayat candhaipun isih nerusake. Wa anna lan satamene kita lan ajri ora ngerti kita asyarrun apa tono kaelekan uri jagang dikersakake apa elek biman ngene wong pil adi kang ngene bumi saiki kok ana obor sing nyelamat iku apa sebab eleke lakune wong bumi apa piye amaro jatim atau ngersahake bim kelaman manfil adi rabum siapa pangeran rosa dan engpi tiudus tegese keapian pengakuane jin apa bakjane aku ngrungokno Quran ana obor-obor digunakake wong sing nak bumi sing elek-elek lakune apa arep dijawe supaya iso nampak pitutur sing apik. Aku ora ngerti. Ngomongnya jino, wa anna la nasi. Aku ora ngerti. Apa ana kekersaan sing elek? Apa ana kekersaan sing apik mergo bentuk pitutur. Kenyataane wa anna minna ansa temene kita minna ku ono setengah saking kita as-salihuna ku wong soleh-soleh bakjane do ngrungokno Quran lakune do api-api do ngibadah wa minna ansa saking kita duna zalika kang ora mengkono do grupo-grupo ono. Ini pengakuan jin. Berarti golongan jin itu ana sing Islam, ana sing kafir. Jadi warna-warna padha karo manusia. Ini sing pengakuan jin. Kuna ana kita para jin toro iku pira-pira jalan. Ijazah kang macem-macem. Ana sing Islam, ana sing kafir, ana sing Yahudi, ana sing Nasrani, padha karo manusane. Ini pengakuan namanya Quran Surat Al-Jin. Diterusake. Wa anna lan satemne kita. Zonanna ku indiake nake kita. Wa anna lan satemne kita. Zonanna ku indiake nake kita. Allan nu'jizallaha fil ard. Yang satemne kelakuan. Lan nu'jizallaha bisa ngapesake kita. Allah yang Allah fil ardi namanya bumi. Kita jendu yakin orang bakal iso ngalahake Gusti Allah. Lengersake Gusti Allah kita nongone bumi. Walan nu'jizahu lan orang bakal ngapesake kita ing Allah. Harapan ing lari. Ape menghindar. Lari soko bumi mabur leng langit. Wes ora iso. Niki badan sakit. Niki diakoni karep jin. Wis ra iso. Ngapesake Gusti Allah. Delek nak bumi ya ra iso mlayu ninggalake bumi ora iso. Niki wis yakin niki sing badane do mirengake Quran niku. Diterusake maneh. Wa anna lan sakarna kita lamma sami'na al-huda nalikane mirengake kita al-huda ing Qur'an. Di tersih pengakuane jin. Kita nalika mirengake Qur'an diwaca Kanjeng Nabi. Amanna bi. Iman sapa kita bi kala Qur'an. Aku percaya banget. Ningali keindahane bahasa Al-Qur'an. Faman langkote isapane wong yukmin. Iku lamun iman sapa wong birobi kelawan pengerane. Wong sehingga mu'min-mu'min. Iki khususnya jin. Falaya khaku. Mongko orang waterake sapa wong mau. Baksan ing rugi. Ngamal-ngamal saene diganjar netepi, ora rugi, ora dikurangi, wala rohakolan ora ditambahi. Siksane ditambahi tepat, sing apik ditulis apik, sing elek ditulis elek. Orang itu sing apik dikurangi, ganjarane, sing elek ditambahi, siksane, orang ngono. Wala ya kau baksa, wala rohako. Niki wong sing wis yo mukmin-mukmin. Kata kita manusia sing ngoten. Sing wong mukmin-mukmin, nek do ngamal ibadah, nggo salat, nggo puasa, nggo wiridan. Sing ini mana, niku ben mantep. Benjing pasti entuk ganjaran. Cuma ada belajar di ngoten. Ayat tanda ikon tate nerangake pengakuane jin. Wa anna lan satarne kita minna saking golongan kita jin al muslimu nate wono sing Islam. Ono sing Islam. Wa minna lan setengah sangking kita al-qasiduna utahi wong sing do nyeleweng. Itu si kafir. Jadi orang sing Islam, ning tetep orang sing kafir. Ya, sami kali manusia. Nah, benjing. Jini kungkin wonten sing munggah suwarga, wonten jin ingkang mlebet neraka. Jadi podo. Antarane manusia karo jin padha ana sing Islam lan ana sing kafir. Paman aslama mongko sapane wong aslama kang masuk Islam sapa wong tegese para jin. Faulaika mongko iku tawi man aslama taharau padha neliteni. Sapa ulaik rasa dan Eng pitutur dijayae Gusti Allah. Senengane nglakoni sing kaapian kaapian. Wa amma qasituna anak penuang sing do nyeleweng-nyeleweng sing bandel-bandel wakanu mengkono sepokositu li jahannam makanggu jahannam hatoba jadi umpan-umpan sing nyeleweng-nyeleweng itu besok jadi umpan-umpan neraka jahannam padha karo manusia. Manusia sing mukmin swarga. Sing kafir dadi umpan-umpane neraka. Sami kesimpulane manusia lan jin niku mukalaf. Ana sing Islam calon swarga, ana sing kafir neraka. Sing jin ya ana sing kafir, ana sing Yahudi. Wong manusia yang ngono, ana sing kafir, ana Yahudi, ana sing macem-macem. Wa Allah wistaqomu ala tariqati la asfainahum ma'an ghodako. Ayat menikon neranake nalika bangsa Arab ora ana hujan. Hujan disengker dening Allah. Niku nganti 7 taun. Ayat niki temurune badane wong Mekah ora ana hujan 7 taun. Temurun wa'an lansak temene kelakuan lawis takomu lamun podo dines lamun podo ngelakoni ke dines dan sopo manusia alat tori koti ngatasi lampahan Islam alat tori koti ngatasi lampahan Islam podo cik Dines-dines lakunya api-api. La asfainahum saiti pareng siraman ingsun Allahum ing dheweke kabeh. Ma'an ing banyu wadakon kang deres. Wadu lakunya api-api. Tak paringi udan sing deres. La asfainahum ma'an wadakon. Lah sebabnya apa kok nanti 7 tahun orang diwai hujan? Linak tinahum. Bidapun nguji ingsun Allah ing para manusia. Fihi ing dalam coba hujan sing 7 tahun ma'am. Dan yang tak uji. Fihi jogelen syukur tahora. Nah syukur itu caranya ngibadahnya ditemani. Nah ije jagelam ya tetap diilangake ujane. Wa man yu'rid al-zikri rabbihi nasluhu sa'ridan azaban so'ada. Wa man utami sapane wong yu'rid iku lamun mengo sapa wong andikri rabbihi saking eling-eling pangeran yaiku sekece Quran. Jo nglaleni Qurane. Jo sembrono. Sing jo mengo-mengo ora gelem nampa Quran nasluhu mongko bakal mlebokake ingsun ing wong mau. Azaban ing sekso soajan kang rekoso soajan kang rekoso ngrekasake jadi teruske ngelingake wong donya wa annal masjidan satemne pira-pira masjid sing dimaksud tempat sholat. Masjid-masjid musyola kabeh kulillahi kagungane Allah. Mula wala tada'u mongko aja nyembah. Wala tada'u mongko aja nyembah sira kabeh ma'allahi saking sartane Allah ahadan ing mong siji. Dadi nek ana masjid kanggo sholat, kanggo nyembah khusus ing Allah. Aja disekutokake karo liyane. Contone kaya wong Yahudi, wong Nasrani. Yahudi iso nyekutokake Gusti Allah. Ngaran-ngarane nek Gusti Allah duwe anak. Ya. Nabi Uzair dianggap anake Gusti Allah, terus disembah-sembah nang gereja-gerejane. Wong Kristen ngaran-ngarane nek Nabi Isa anak Gusti Allah, terus disembah-sembah. Akan kita wong Islam ora diparengake nek nang masjid sholat ngibadah krana Allah. Iku boten kenging disekutokake. Wala tada'u ma'allahi ahada. Juki ngriki wa annahu lamma qama abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika.